perala semesta himbauan dunia bermandi sinar surga nan megah benderang terciptalah sudah hari nan megah. Menungku kagumi cakrawala senja yang merah mereka berbaur warna lembayung pesana jiwa hingga merona merasuk sukma membentang kurnia dewata sejahtera lukisan alam bergerak melambangkan damainya cerah